kau satu terkasih. Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama. Sanubarimu kasih.